tak tukokne wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lungo menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari opo lali kowe karo aku iki nangku cari kowe melu aku lakon layu opo kurang larang pungkasane kowe ilang dengan dinggon kunggolei tali kota no bukan suci. Antasena Mas Delva Jalan bahasa saya tak balik nih ya tali ini iji siapa yang tersone ojo ilang deh kurang larang mas. Yen wis tak tukokne wujud tali sakotange saiki ne lako ilang saslirane lungo menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari opo lah.